mendengar depanku. Ayubmu gawe aku sarwa salah tingkah mendengar depanku. Wit-witan dong ingeti bintang-bintang inget seni kemricike banyu bili payotan jelas kiroso seneku. Rasanya bintang dong ingeti lintang-lintang ingat seki kemricike